Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, ada tambahan faedah tentang hadith musalsal sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Salah di dalam kitabnya Ma'rifatu Anwa'i Ilmil Hadith. Al-Hafidh Ibnu Salah rahimahullah berkata di dalam kitabnya Ma'rifatu Anwa'i Ilmil Hadith, beliau mengatakan, wa qallama taslamul musalsalatu min dha'fin. Sedikit hadith-hadith musalsal yang selamat dari dha'f, dari kelemahan. Sedikit hadith-hadith musalsal yang selamat dari dha'f, dari kelemahan di dalam sanadnya. A'ni, kata beliau, a'ni fi wasfi at-tasalsuli la fi aslil matan. Yang saya maksud adalah penyifatan tasalsulnya, bukan pada asal matannya. Yang saya maksud adalah pada sifat tasalsulnya, bukan pada asal matan. Jadi maksud beliau di sini, kebanyakan hadith-hadith musalsal itu banyak yang lemah. Yaitu lemah dari sisi tasalsulnya. Bagaimana yang kita ketahui bersama, tasalsul itu kemarin apa? Ittifaqur ruwah fi wasfin mu'ayyanah atau halin mu'ayyanah. Ketika para perawi di dalam sanad itu bersepakat pada satu kondisi atau pada satu sifat. Itu sangat sulit memang menentukan yang seperti ini. Dan kebanyakan hadith-hadith yang musalsal yang diriwayatkan itu ada kelemahan. Kelemahan dari tasalsulnya. Dari perawi ini meriwayatkan dengan sifat yang sama dari perawi yang di atasnya sampai ke puncak atau ujung akhir dari sanad. Itu banyak yang lemah. Matan hadisnya sahih. Tapi tasalsulnya itu sedikit dari hadis-hadis musalsal itu yang selamat dari kelemahan. Artinya banyak yang lemah tasalsulnya. Sebagaimana pula yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muqidhah. Al-Hafidh Al-Dhahabi di dalam kitabnya Al-Muqidhah, beliau mengatakan, ammatul musalsalati wahiyah. Kebanyakan hadith-hadith musalsal itu lemah. Kebanyakan hadith-hadith yang musalsal itu wahiyah. Lemah. Wa aktsaruha batilah likadzibi ruwatiha. Dan kebanyakannya adalah batil. Hadith yang batil. Riwayat yang batil, itu tasalsulnya. Tasalsulnya adalah lemah. Bahkan kata beliau di sini, kebanyakannya batilah. Riwayatnya batilah, tidak sahih. Likadzibi ruwatiha, karena para perawinya kadzib, ya, dusta. Karena dusta pada para perawinya. Dari mengacu dari keterangan dua al-hafidh ini, al-hafidhan, dua orang hafidh dari kalangan ahlul hadith, maka wajib untuk kita bertasabbut, memastikan dari riwayat-riwayat yang musalsal. Itu harus wajib dipastikan terlebih dahulu benar atau tidak tasalsulnya itu. Wajib untuk meneliti terlebih dahulu riwayat tersebut, riwayat yang musalsal tersebut, hadis yang musalsal tersebut harus diteliti dan ditasabbut, dicek terlebih dahulu apakah benar tasalsulnya ataukah tidak. Bukan berarti tidak ada hadis musalsal yang sahih. Ada. Cuma kebanyakannya itu tidak sahih tasalsulnya. Taib. Ini tambahan faidah untuk hadis musalsal. Kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala al-Hafidz Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu azizu marwi ithnaini aw thalathah. Azizu marwi ithnaini aw thalathah. Azizu dibaca tanpa tanwin karena darurah. Darurah syi'riyah. Begitu juga untuk ya-nya disukun, bukan atau tidak bertasydid. Azizu marwi ithnaini aw thalathah. Aziz di sini adalah hadis yang ke-9, jenis hadis yang ke-9 yang disebutkan di manzumah. Terjemahannya, azizu marwi ithnaini aw thalathah, hadis aziz diriwayatkan 2 orang atau 3. Hadis aziz diriwayatkan 2 orang atau 3. Di situ istilah aziz di dalam bahasa Arab diambil dari kata azza. Diambil dari fi'il azza. Fi'il azza dalam bahasa Arab mengandung 2 makna. Makna yang pertama, azza ya'azzu. Azza ya'azzu. Fi'il mudhari'nya dengan ain yang di fathah. Fi'il madinya azza, fi'il mudhari'nya ya'azzu. Ainnya di fathah. Yang ini maknanya adalah qawiyya washtadda. Qawiyya washtadda. Kuat maknanya. Untuk makna yang pertama ini. Makna yang kedua, azza ya'izzu. Fi'il mudhari'nya sama azza, fi'il madinya sama azza, tapi fi'il mudhari'nya dengan ain yang di kasrah, ya'izzu. Yang kedua ini maknanya adalah qalla wa nadara. Sedikit dan jarang. Sedikit dan jarang. Ini maknanya secara bahasa. Nah, ini sebagai tambahan faidah. Karena nanti di sini syarih hanya menyebutkan 1 makna saja, yaitu makna al-quwah, kuat. Tidak menyebutkan makna yang kedua, yaitu al-qillah, sedikit dan jarang. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dzakara al muallifu fi hadzal baiti ismaini min aqsamil haditsi. Muallif Fitul Baiquni rahimahullah di dalam bait ini menyebutkan dua jenis dari jenis-jenis hadis, wahumal aziz wal masyhur, yaitu hadis aziz dan hadis masyhur. Wa bihima yatimmu at-tasi'u wal 'ashiru min aqsamil hadits allati fin nadhm. Maka dengan penyebutan dua jenis hadis ini menjadi lengkaplah penyebutan hadis yang ke-9 dan ke-10 dari jenis-jenis hadis yang disebutkan di An-Nadhm. Al-Azizu fil lughah, makna aziz secara bahasa, ma'khudun min azza idza qawiya, diambil dari fi'il azza idza qawiya, jika kuat, ya. Maknanya azza adalah kuat. Tadi sudah dijelaskan, ini adalah azza, ya, ya'azzu, dengan fi'il mudhari', ainnya di fathah, maka bermakna qawiya, washtadda. Walahu ma'anin ukhra, azza memiliki makna yang lain, minha al-quwah, kekuatan, wal-ghalabatu, keunggulan, atau kemenangan, walimtina'u, imtina' bisa bermakna menahan, penahanan. Lakin alladhi yahummuna fi babil mustalahi huwal ma'nal awwalu wa huwal quwwah. Akan tapi yang kita fokuskan di dalam pembahasan mustalahul hadis adalah makna yang pertama, yaitu makna al-quwah. Al-aziz yang bermakna al-quwah, itu kekuatan. Amma fil istilah, itu makna aziz secara bahasa. Sekarang maknanya secara istilah dalam mustalahul hadith. Ma rawahu thnani an thnani an thnani ila ay yasila ila muntahas sanadi. Hadith yang diriwayatkan oleh dua orang perawi, dari dua orang perawi, dari dua orang perawi, sampai ke akhir sanad. Sampai ke puncak dari sanad. Barakallahu fikum. Di sini Asy-Syarih menyebutkan makna yang diambil atau yang kita fokuskan dari makna aziz secara bahasa adalah makna kuah. Akan tapi lebih tepatnya juga terkandung makna yang kedua tadi, makna al-qillah, sedikit atau jarang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya An-Nuzha, wa summiya bidzalika imma liqillati wujudihi wa imma likaunihi azza ay qawiya bimaji'ihi min tariqin ukhra. Dinamakan hadis aziz dengan istilah aziz karena sedikitnya jumlah hadis aziz. Jadi penamaan aziz itu mengandung dua makna tadi yang disebutkan di awal. Ada makna sedikit atau jarang, yang kedua makna kuat. Makna sedikit dan makna kuat. Kenapa dinamakan aziz? Karena memang jumlahnya sedikit. Jumlah hadis aziz ini sedikit jumlahnya. Di sisi lain, hadis aziz dinamakan aziz karena kuat. Karena diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang lain. Diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang lain. Karena setiap tobaqoh dari sanatnya ada dua orang perawi. Tentunya lebih kuat dibandingkan hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu orang perawi. Ya, jadi dari sini, asal mula penamaan hadis aziz. Sebelum kita lanjutkan untuk lebih tergambar, hadis Aziz ini termasuk bab yang mana gitu di dalam penyebutan istilah-istilah hadis. Jadi hadis Aziz ini adalah pembagian hadis berdasarkan wusuluhu ilaina, sampainya hadis itu kepada kita. Maka secara umum hadis, pembagian hadis berdasarkan sampainya kepada kita itu ada dua. Yang pertama hadis mutawatir. Yang kedua hadis ahad. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang sangat banyak, yang mustahil para perawinya bersepakat di atas kedustaan. Itu mutawatir. Diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang sangat banyak. Hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir, maka disebut hadis ahad. Maka disebut hadis ahad. Dan hadis ahad ada tiga jenis. Salah satunya hadis aziz. Ini termasuk jenis hadis ahad. Ada tiga jenis. Yang pertama hadis gharib. Kalau kita mendengar istilah gharib, maka itu termasuk jenis hadis ahad. Gharib, kemudian aziz, kemudian masyhur. Itu tiga pembagian jenis hadis ahad. Gharib, aziz, dan masyhur. Ini yang sedang kita bahas adalah jenis hadis ahad yang kedua, itu aziz. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih rahimahullahu taala wal muallifu huna. Jadi tadi asy-syarih sudah menjelaskan tentang definisi hadis aziz, yaitu yang diriwayatkan dari dua orang perawi, yang diriwayatkan oleh dua orang perawi, dari dua orang perawi sampai ke akhir sanad. Wal muallifu huna lam yashtarit ay yakuna marfu'an. Muallif di sini tidak mempersyaratkan untuk hadis aziz haruslah hadis yang marfu. Tidak harus hadis marfu. Hadis aziz tidak harus marfu. Fa yashmalu al-marfu'a wal mauqufa wal maqtu'a. Maka hadis aziz bisa meliputi hadis yang marfu, mauquf maupun maqtu'. Apa itu hadis maqtu'? Apa hadis maqtu yang dinisbatkan kepada tabi'in, ya, hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in. Li'annahu qala marwi tsnaini wa lam yaqul marwi tsnaini marfu'an. Karena di sini an-nazim tidak atau mengatakan marwi tsnaini yang diriwayatkan dua orang, tidak mengatakan marwi tsnaini marfu'an, diriwayatkan dua orang secara marfu'. Tidak demikian. Walihada fa innahu la yushtaratu fil azizi ay yakuna marfu'an. Oleh karena itu tidaklah dipersyaratkan pada hadis aziz itu harus marfu. Ya, tidak dipersyaratkan demikian. Wa wajhu tasmiyatihi azizan. Pembahasan berikutnya, sisi mengapa hadis aziz dinamakan dengan aziz. Sisi penamaan aziz. Li'annahu qawiyya biriwayati tsani. Karena hadis aziz menjadi kuat dengan adanya periwayatan perawi yang kedua. Karena kalau hadis yang diriwayatkan hanya satu orang perawi, namanya hadis gharib. Jadi tadi istilah gharib termasuk hadis ahad itu jenis yang pertama, adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Maka namanya hadis gharib. Naik tingkatan berikutnya yang diriwayatkan oleh dua orang perawi adalah aziz. Kemudian yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, selama tidak mencapai tingkatan mutawatir, maka disebut masyhur. Ya, bisa dipahami ya, tadi pembagian hadis ahad. Wa kullama kathura al-mukhbirun izdada al-hadithu awil khabaru quwwatan. Setiap atau semakin banyak orang-orang al-mukhbirun, yaitu para penukil berita atau penyampai hadis, periwayat hadis, perawi hadis, semakin banyak jumlah perawi hadis, maka akan menambah bagi hadis tersebut atau berita khabar tersebut kuat kekuatannya. Semakin banyak perawinya, maka semakin banyak atau semakin menambah kekuatan dari hadis tersebut. Fa innahu law akhbaraka thiqatun bi khabarin thumma jaa'a thiqatun akharu fa akhbaraka bi nafsil khabar thumma jaa'aka thalithun thumma rabi'un fa akhbaruka bil khabari lakana hadzal khabaru yazdadu quwwatan bizdiyadil mukhbiri an al mukhbiri bihi. Karena kalau seandainya ada seorang yang thiqah menyampaikan kepadamu sebuah berita, kemudian ada orang thiqah yang lain memberitakanmu dengan berita yang sama, kemudian datang perawi yang ketiga, kemudian yang keempat memberitakan berita yang sama kepadamu, lakana, maka yang demikian ini, lakana hadzal khabar, maka khabar ini akan menjadi semakin kuat, bertambah kuat dengan bertambahnya jumlah perawinya. Demikian. Makanya aziz dinamakan aziz karena ada tambahan perawinya. Tidak hanya satu, yaitu dua. Sehingga semakin kuat. Wa qawluhu aw thalathah. Kemudian ucapan dari an-nazim aw thalathah. Azizu marwi thnaini aw thalathah. Atau tiga. Aw, huruf aw di sini, ya, huruf aw litanwi'. Wa min haythu as-sighati yahtamil an takuna lil khilaf. Au, huruf au di sini memberikan makna tanwi' untuk menyebutkan jenis yang lain. Jenis yang lain dari hadis aziz. Itu maksudnya hadis aziz menurut Al-Baiquni di sini adalah yang diriwayatkan oleh dua orang perawi atau tiga orang perawi. Jadi ada dua jenis untuk hadis aziz. Wa min haitsu as-sighah, dari sisi konteks kalimat, yahtamil an takuna lil khilaf, bisa jadi huruf au di sini untuk mengisyaratkan adanya khilaf. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama, Al-Baiquni menyebutkan dua jenis hadis aziz yang diriwayatkan dua orang atau tiga orang. Tapi ada kemungkinan yang kedua, au di sini untuk mengisyaratkan adanya khilaf tentang definisi hadis aziz. Lakinnahu lamma qala fi ma ba'du mashhuru marwi fawqa ma thalathah arafna anna au huna litanwi'. Tapi karena kita melihat ke kalimat atau jumlah yang berikutnya, masyhuru marwi fawqa ma thalathah, kita tahu, kita bisa mengetahui bahasanya huruf au pada marwi tsnaini au tsalatsah itu maknanya adalah untuk tanwi, untuk menyebutkan jenis yang lain, bukan untuk mengisyaratkan adanya khilaf. Karena masyhur didefinisikan oleh Al-Baiquni marwi fawqa ma tsalatsah, yakni anna al-aziza huwa ma rawahu tsnani an tsnani ila akhirih aw ma rawahu thalathatun an thalathatin ila akhirih. Ya, jadi masyhur menurut Al-Baiquni itu yang diriwayatkan lebih dari 3 orang perawi. Dari sini kita tahu maksud Al-Baiquni marwithnaini au thalathah itu menyebutkan 2 jenis hadis aziz. Ada hadis aziz yang diriwayatkan 2 orang perawi, ada yang 3 orang perawi. Kalau lebih dari 3 baru disebut masyhur. Ya. Seperti itu makna penjelasan beliau di sini. Ya'ni annal aziza huwa ma rawahu tsnani an itsnaini ila akhirih. Jadi maksudnya hadis aziz adalah yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi dari 2 orang perawi sampai akhir sanad, au ma rawahu thalathatun an thalathatin ila akhirih, atau diriwayatkan oleh 3 orang perawi dari 3 orang perawi sampai akhir dari sanad. Fama rawahu thalathatun an thalathatin ila muntahas sanad yu'tabaru fi ra'yi al-muallifi azizan. Maka hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang dari 3 orang perawi sampai ke akhir sanad dimasukkan menurut pendapat al-muallif tergolong hadis aziz. Li'annahu qawiya bittariqaini al-akharaini. Karena menjadi hadis tersebut menguat dengan adanya 2 jalur periwayatan yang lain. Jadi sekali lagi ini definisi hadis aziz menurut pendapat Al-Baiquni. Fahimahullah, menurut beliau hadis aziz itu yang diriwayatkan oleh 2 orang, dari 2 orang, dari 2 orang sampai akhir sanad, atau yang diriwayatkan 3 orang, dari 3 orang, dari 3 orang sampai akhir sanad. Ini pendapat siapa? Al-Baiquni. Beliau jelaskan di sini oleh syarih, qala rahimahullah, walakinnal masyhura indal mutaakhirin annal aziza huwa ma rawahu tsnani faqat. Akan tetapi yang masyhur, ya masyhur di sini maksudnya masyhur secara bahasa. Ya, bukan masyhur secara istilah. Akan tetapi yang masyhur yaitu yang ma'ruf, yang populer, yang banyak dipakai indal mutaakhirin pada generasi terakhir, yaitu para ahlul hadis mutaakhirin, generasi yang terakhir, bahwasanya hadis aziz itu yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi saja. Itu disebut sebagai hadis aziz, yaitu yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi saja. Wa annal masyhura, ini masih menurut pendapat mutaakhirin. Dan bahwasanya hadis masyhur, ma rawahu thalathatun fa'aktsaru. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Itu baru masyhur. Jadi yang lebih banyak dipakai oleh ahlul hadis di zaman-zaman terakhir ini, mutaakhirin, aziz itu untuk hadis yang diriwayatkan 2 orang perawi saja. Tidak lebih dari 2 orang perawi di setiap tobaqoh sanadnya. Kalau sudah 3 atau lebih, maka disebut masyhur. Ini menurut alul hadis mutaakhirin. Dengan catatan untuk yang masyhur ini 3 atau lebih, dengan catatan tidak sampai tingkatan mutawatir. Kalau sudah diriwayatkan dengan jumlah atau jalur periwayatan yang sangat banyak sampai ke tingkatan mutawatir, ya sudah tidak disebut masyhur lagi. Sudah disebut sebagai hadis mutawatir. Ya. Jadi di sini ma rawahu thalathatun fa akthar ma lam yabluq haddat tawatur. Yang diriwayatkan 3 orang atau lebih selama tidak mencapai atau belum mencapai tingkatan mutawatir. Wa ala hadza fa yakunu qaulul muallifi aw thalathatun marjuhan. Maka menurut pendapat ini, pendapat mutaakhirin ini, ucapan muallif au thalathah ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Wassawabu annal aziza huwa ma rawahu tsnani faqat min awwalis sanad ila akhirihi. Dan yang benar aziz, hadis aziz adalah yang diriwayatkan dua orang saja dari awal sanad sampai akhir sanad. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.